Kamu adalah seorang siswa, kamu adalah seorang pelajar, atau kamu adalah seorang pekerja. Namun butuh ilmu bagaimana untuk bisa menghafalkan sesuatu dengan cara yang mudah. Yuk simak video ini sampai habis karena saya akan menjelaskannya untuk kalian. Perlu kita tahu bahwa kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat menghafal, ada juga yang sulit menghafal, tergantung dari kebiasaan dan bagaimana dia sering menggunakan otaknya untuk menghafal sebelumnya. Namun pada dasarnya, ada beberapa tips untuk bisa menghafal dengan cara yang mudah dan cepat. Apa saja tipsnya? Yang pertama, niatkan dan yakinkan diri bahwa kamu bisa. Dalam segala sesuatu yang ingin dicapai, niat adalah hal yang terpenting. Sebab niat ini ibarat seperti sebuah tenaga. Misalkan sebuah lampu contohnya. Lampu ini baru dibeli dan pastinya sudah bisa menyala. Namun perkaranya adalah ketika tidak ada energi, maka lampu ini tidak akan pernah bisa menyala. Begitu juga dengan kamu yang saat ini ingin menghafal sesuatu. Kamu sudah memiliki otak yang tentunya bisa digunakan untuk menghafal. Namun ketika kamu tidak punya niat untuk menghafal, maka kamu tidak akan pernah bisa menghafal. Niat ini akan menggerakkan diri kamu untuk pantang menyerah dan terus berusaha sampai kamu benar-benar bisa hafal. Jadi itulah mengapa niat menjadi penting saat kamu ingin menghafal. Yang kedua, menghafal di tempat yang sepi dalam kondisi sedang sendiri. Nggak mungkin dong kamu menghafal sesuatu di tempat umum yang pastinya itu rame. Tentunya kamu harus mencari tempat yang sepi di mana kamu bisa berkonsentrasi untuk fokus menghafal apa yang ingin kamu hafalkan. Dan kamu juga harus sendiri, sebab kalau ada teman di sekitar kamu, bisa-bisa konsentrasi kamu berkurang. Yang ketiga, jika kamu menghafal, jangan hafal per kata, melainkan hafal per kalimat. Ini mungkin adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika menghafal sesuatu. Misalkan ada beberapa kalimat yang harus kamu hafal. Nah, caranya jangan hafal setiap kata satu per satu, tapi langsung saja hafal kalimatnya dan jangan lupa ditekankan bahwa kamu juga harus mengingat makna kalimat itu. Sebab menghafal bukan hanya sekedar menghafal kalimatnya, melainkan juga maknanya. Yang keempat, terus ucapkan secara berulang-ulang. Suatu hal ketika dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan dan itu akan membuat kamu selalu mengingatnya. Begitu pula dengan saat kamu menghafal, ucapkanlah kalimat yang ingin kamu hafal secara berulang-ulang. Itu akan mengendap ke alam bawah sadarmu, maka dengan cepat kamu bisa mengingatnya. Yang kelima, menghafal menggunakan metode. Ada banyak metode yang bisa digunakan dalam menghafal. Beberapa contohnya seperti mind mapping, lagu, dan menggambar. Oke, saya jelaskan satu persatu. Metode menghafal mind mapping adalah metode di mana kamu tidak menghafal kalimatnya, melainkan kamu menghafal intisari yang dibuat seperti akar tumbuhan atau mapping. Dimulai dari topik utama, kemudian dirinci menjadi beberapa sub, yang mana setiap penjelasan sub, kamu sudah memahaminya. Jadi, kamu bisa menggunakan bahasamu sendiri untuk menjelaskannya. Selanjutnya metode lagu, yakni kamu menghafal sesuatu dengan menjadikannya sebuah lirik lagu, di mana kamu akan menggunakan nada lagu yang mudah kamu ingat. Selanjutnya lagi, metode menggambar, yakni di mana kamu menghafal sesuatu dengan cara menggambar. Kamu mengingat apa yang kamu gambar, dan kamu bisa menjelaskan makna dari apa yang ada pada gambaranmu itu. Itulah beberapa tips untuk bisa menghafal dengan cara yang mudah dan cepat. Jika kalian melakukan apa yang saya sampaikan di atas, saya yakin kalian pasti bisa. So, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.